Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-27 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, M. Abud sebagai Purbaya, Asli Suhastra sebagai Kalajantu, Emma Karisma sebagai Jaga Paramudita, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Cempaka yang menjumpai putrinya, Jaga Paramudita di Taman Sari Keputren. Jaga Paramudita yang sedang merenung itu terkejut saat didatangi oleh ibundanya. Namun bocah kecil itu tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dan kekecewaan yang menggores di wajahnya. Oh, Dewata aku, apa sebenarnya yang telah terjadi pada putriku? Apakah kepergian Kayan Manggala yang membuat dia berubah seperti ini? Merenung dan selalu diam. Karena menurut penglihatanku, baru 2 hari belakangan ini dia menjadi seperti ini. Kayan, apa sebenarnya yang telah terjadi pada mereka berdua? Apakah... Tapi tidak, putriku terlalu kecil untuk mengenal cinta dan sayang dari seorang laki-laki. Mereka masih terlalu kecil. Aku harus menemui Paman Jantuk, karena hanya beliau yang tahu dan dekat dengan putriku dan Kayan selama ini. Aku akan bertanya padanya. Barangkali Kala Jantuk bisa memberikan penjelasan, atau paling tidak bayangan tentang putriku. Dita, akhir-akhir ini, terutama 2 hari belakangan ini, ibunda selalu melihat kau merenung dan duduk sendiri di taman ini. Apakah kau masih ingat pada kakangmu, Kakang Kayan? Tidak, Ibunda. Berkatalah dengan jujur, sayang. Jangan kau bohongi hati dan jiwamu sendiri. Kalau kau berkata dusta pada Ibunda, itu artinya kau mendustai dirimu sendiri. Nah, katakanlah, Dita, apakah karena kepergian Kakang Kayanmu dari sini yang membuat kau jadi perenung seperti ini? Tidak, Ibunda. Tidak apa-apa. Sungguh, aku hanya takut Kakang Kayan mengalami apa-apa di jalan. Dan aku takut sekali kalau kitab pusaka itu jatuh ke tangan orang jahat. Ada getaran yang lain dalam ucapan putriku. Aku yakin bukan itu yang membuat dia jadi seperti ini. Aku yakin dia tidak memikirkan kitab itu. Tapi aku tidak boleh memaksanya. Sudahlah, Dita, jangan kau pikirkan lagi tentang itu semua. Percayalah, kitab itu tidak akan jatuh ke tangan orang jahat. Paman Pandu pasti bisa melindungi kitab pusaka itu dan juga Kayan. Tidak perlu lagi kau pikirkan. Oh ya, sayang, ayo kita masuk ke Kaputren. Maaf, Ibunda, biarlah aku di sini. Aku masih belum puas menikmati bunga-bunga yang baru mekar itu. Kalau Ibunda mau ke Kaputren, silakan. Nanti aku akan menyusul. Oh ya, Ibunda, kalau nanti bertemu dengan Paman Jantuk, katakan bahwa Ananda ada di sini. Iya, sayang, Ibunda juga akan bertemu dengan Paman Jantuk, karena banyak hal yang akan Ibunda bicarakan dengannya. Ampun, Tuanku Permaisuri. Sebenarnya hamba pun merasa heran pada diri Tuan Putri Jagaparamudita. Memang 2 hari belakangan ini beliau selalu menyendiri dan bermain sendiri di Taman Sari Kaputren. Dia tidak mau ditemani oleh Dayang Pengasuh ataupun Bibi Emban. Paman Jantu, aku tadi baru saja ke sana dan mendapatkan putriku sedang merenung. Iya, iya. Dan aku melihat dari tatapan sinar matanya, aku bisa menduga. Iya. Ada sesuatu yang membuat dirinya menjadi seperti itu. Dan aku yakin paman bisa menjawabnya. Maaf tuanku permaisuri, hamba tidak mengerti apa yang mesti hamba jawab dalam masalah ini. Karena selama di sini Paramudita tidak pernah berkata apa-apa. Kami selalu bercerita berdua dan terkadang bertiga bersama Kayan selagi bocah itu masih ada di sini. Tapi setelah Kayan pergi dari sini, maka Paramudita tidak pernah lagi bercerita banyak pada hamba tuanku. Dia lebih banyak merenung dan diam. Dia bicara kalau ada perlu saja. Ya, itulah yang akan kubicarakan, Paman. Ya, yaitu ya. Tentang Kayan. Oh. Karena selama ini Paman bertiga tidak pernah berpisah. Maka aku yakin Paman banyak tahu tentang perkembangan mereka. Apakah Paman ada melihat hal-hal yang ganjil di antara hubungan mereka? Maaf tuanku permaisuri, hamba tidak mengerti. Paman Jantuk. Iya. Aku melihat kegelisahan dan kesedihan yang terpancar di wajah putriku. Iya, iya. Bukanlah seperti biasa, ataupun kesedihan yang wajar dari seorang bocah kecil. Tapi aku melihat ada sinar lain yang menutupi kegelisahan dan kekecewaan itu. Sepertinya sinar mata sedih itu adalah milik seorang gadis remaja yang telah mengenal arti kasih sayang dan cinta dari lawan jenisnya. Mendengar penuturan itu, Kalajantuk terdiam. Laki-laki itu menarik nafas sambil menunduk. Ia terbayang pada Kayan dan Jagaparamudita saat malam perpisahan kedua bocah itu. Ia terbayang saat kedua bocah itu saling berangkulan dan melepaskan kata-kata mesra sebagai 2 orang kekasih. Kuharap Paman tidak menutupi semuanya. Kuharap Paman jujur padaku, karena ini menyangkut masa depan Jagaparamudita, putri keraton ini, yang menjadi tumpuan kasih sayangku. Kuharap Paman mau menceritakan semuanya tentang hubungan Jagaparamudita dan Kayan. Menurut dugaanku, hubungan mereka jauh dari sekedar hubungan 2 bocah kecil yang seumuran mereka. Tuanku permaisuri yang mulia, hamba tidak tahu apa artinya cinta dan kasih sayang, karena hamba sudah terlalu lama kehilangan hal semacam itu, tuanku. Namun sebagai orang tua dan sedikit mempunyai pengalaman, ya, hamba bisa membedakan semuanya. Tapi sebelum itu, hamba berharap tuanku mau berjanji untuk tidak memarahi putri Paramudita. Karena sebagai manusia dan perempuan yang normal, hamba kira dia berhak juga memiliki cinta dan kasih sayang, tuanku. Ya, Paman. Aku mengerti, dan aku tidak akan memarahinya. Syukurlah. Karena setiap manusia berhak mempunyai kasih dan cinta. Iya. Tapi agaknya Paramudita terlalu kecil untuk mengerti tentang kehidupan orang-orang dewasa. Maaf tuanku permaisuri, hamba bukan bersikap lancang. Menurut pandangan hamba, saat ini tentunya Jagaparamudita telah berada dalam masa peralihannya, tuanku. Dari anak-anak menuju ke arah remaja. Dan hamba menduga pada saat-saat seperti inilah jiwanya mencoba mengenal yang baru di dalam kehidupan ini. Dan hamba kurang setuju kalau cinta dan kasih sayang itu dibilang milik orang-orang yang menamakan dirinya dewasa, tuanku. Ampun tuanku permaisuri, bukan maksud hamba untuk menentang, tapi ini hanya sekedar pendapat hamba. Paman. Iya. Biar bagaimanapun, untuk mengenal kata-kata cinta, kita memerlukan waktu. Dan setelah dewasa, baru kita bisa memasuki dunia yang satu itu. Karena kedewasaan akan membuat cinta itu tumbuh pula menjadi dewasa. Maaf, tuanku. Kadang-kadang memang banyak orang berpendapat bahwa kedewasaan akan membuat semuanya jadi baik. Tapi banyak juga yang hamba lihat dan hamba rasakan dari pengalaman hidup bahwa orang-orang yang dewasa pun tidak jarang bertingkah seperti anak kecil, tuanku. Tapi, ya tidak sedikit pula anak kecil yang telah mempunyai hati serta jiwa yang dewasa. Dia bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Mereka belajar dari pengalaman hidup. Mereka belajar dari pengalaman orang-orang yang ada di sekitar mereka. Hamba rasa kedewasaan itu juga sebuah teka-teki, Tuanku Permaisuri. Sebuah masalah yang harus dipecahkan dengan pemikiran yang matang. Maaf, Tuanku. Benar kata Kanda Prabu, bahwa Kalajengking ini sebenarnya seorang yang hebat, yang memiliki pandangan yang luas. Aku ingin mendengarkan pendapatnya. Aku harus memancing segala pengalamannya. Kurasa inilah saat yang baik untuk mengetahui sampai di mana daya pikir Kalajengking ini. Karena kalau dia memang benar, kurasa tidak ada salahnya perjalanan hidup para mudita kupercayakan padanya untuk membimbing dan mengajarinya. Maaf Tuanku Permaisuri. Hamba rasa cinta itu sendiri sebuah kata yang sulit untuk kita artikan dan kita jabarkan dalam kehidupan ini, Tuanku. Kita sebagai manusia yang dilahirkan dengan cinta kasih, rasanya tidak bisa menembus misteri cinta. Dan seandainya jaga para mudita mengenal cinta untuk pertama kali dalam hidupnya, saya kira itu adalah satu hal yang wajar. Karena dia telah menemukan tempat kasih cinta itu bisa tumbuh, Tuanku. Dan saat cinta itu timbul dalam hatinya, ruang lingkup kehidupannya masih kecil dan sempit. Dan cinta itu pun belum sempurna di hatinya. Dan kalaupun saat ini dia mencintai Kayan, bocah kecil itu, ya, kita tidak bisa menyalahkannya, saya rasa. Karena wajar saja hal itu terjadi. Sebab selama ini dia hanya mengenal Kayan. Dan Kayan yang terbaik dan memberikan perhatian penuh padanya. Kayan teman sependeritaannya di dalam gua karang, Tuanku. Jadi, Paman melihat gejala tentang cinta putriku pada Kayan? Maaf, hamba tidak mengatakan hal itu, Tuanku. Namun dari gerak mereka, agaknya keduanya memang menyimpan bara cinta. Dan mungkin itulah yang membuat mereka bertingkah seperti orang dewasa. Tapi melihat dari gerak dan tingkah laku mereka, mereka begitu kuat menyimpan rahasia hati mereka. Mereka begitu tahan memendam bara cinta itu untuk tidak diketahui oleh kita-kita yang tua-tua ini, Tuanku. Hamba rasa mereka telah begitu dewasa untuk memendam kasih sayang di hati mereka. Ya, terus terang saja, Tuanku Permaisuri. Kalau memang Dewata menghendaki semuanya, maka kelak mereka akan berjumpa. Dan tak akan ada seorang pun yang bisa menghalangi mereka. Sebuah cinta yang diberkati oleh Dewata adalah sebuah keagungan, Tuanku. Paman Jantuk benar. Ya, berarti semua renungan putriku terjawab sekarang. Bahwa sesungguhnya kesedihannya memang berkaitan dengan kepergian Kayan dari sini. Dan semuanya itu disebabkan karena adanya cinta yang tumbuh di dalam hatinya. Ya, aku mengerti sekarang. Tuanku Permaisuri, maaf. Janganlah karena semuanya ini lalu Tuanku menjadi murka. Karena kemurkaan itu akan menjadi bumerang, Tuanku. Hamba tidak mau jaga para mudita menjadi semakin bersedih. Percayalah, Tuanku, bahwa cinta yang tumbuh di dalam hati Tuan Putri jaga para mudita akan mudah sirna dari dalam jiwanya kalau kita bisa mengimbangi apa yang dilakukannya. Tapi kalau kita menantangnya, maka cinta itu akan menjadi senjata yang hebat di dalam dirinya untuk bangkit, menantang, dan melawan. Tak ada yang bisa memisahkan cinta, meskipun itu kematian, Tuanku. Cinta yang agung dan tulus serta murni, itu akan musnah kalau dikehendaki oleh Dewata yang Maha Agung. Karena cinta itu sendiri milik Dewata, Tuanku. Aku mengerti, Paman. Aku tidak akan menghalanginya. Syukurlah. Aku hanya ingin tahu saja. Iya. Karena dengan mengetahui persoalannya, kita akan mudah mengarahkannya. Iya, betul, Tuanku. Ya, karena bagaimanapun, perempuan sekecil Jagaparamudita belum sewajarnya mengenal arti cinta. Dia belum boleh jatuh ke dalam hal yang luar biasa itu. Maaf, Tuanku Permaisuri. Seharusnya memang sejak kecillah kita menanamkan arti cinta itu. Biar kelak dia tidak salah langkah dalam cinta. Karena sebuah cinta tanpa kita ketahui dari sejak awal, maka kelak begitu dia masuk ke dalam diri dan kehidupan kita, maka cinta itu akan membuat kejutan yang besar, Tuanku. Dan kita yang belum siap akan rusak karenanya. Paman rasa sejak saat inilah kita harus memberikan pengertian tentang cinta itu. Sejak kecil begini, jaga para mudita harus tahu dan mengerti tentang pahit getirnya cinta dan sukacita cinta. Hamba rasa memang Tuanku Permaisurilah yang paling tepat untuk memberikan pengertian itu. Sebab tentu dia tidak akan merasa malu, Tuanku. Ya, Paman benar. Rasanya aku sendiri pun perlu banyak belajar dari Paman tentang cinta dan kehidupan ini. Kurasa Paman mau memberikan pelajaran itu padaku. Oh, maaf, Tuanku Permaisuri. Hamba hanyalah orang kecil. Hamba tidak begitu banyak mengetahui tentang semuanya. Itu hanyalah pengalaman kecil sekali. Hamba rasa itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang Tuanku punyai. Jangan terlalu merendah, Paman. Aku yakin Paman telah begitu banyak menelan segala pengalaman yang berharga di dalam kehidupan ini. Dan aku juga ingin Paman mengajarkan putriku tentang semuanya mengenai pahit dan getirnya kehidupan ini. Ya, kurasa kita bersama-sama bisa membimbingnya. Maka dia akan tumbuh menjadi seorang gadis yang baik dan penuh cinta kasih. Ya, baiklah. Dengan perkenan Gusti Prabu dan Tuanku Permaisuri, dan tentunya Dewata Yang Maha Agung. Ya, hamba akan membagi sedikit pengalaman hamba pada Tuan Putri Jaga Paramudita. Cempaka tersenyum. Lalu perempuan utama Keraton Karangsedana ini berlalu dari hadapan Kalajantung. Laki-laki itu hanya menatap kepergian Cempaka. Ia merasa bahagia hidup di tengah-tengah orang-orang Karangsedana yang baik dan bijaksana. Apa yang dikatakan oleh Paman Jantuk adalah benar, Dinda. Kita memang tidak bisa menghalangi putri kita. Kalaupun itu kelak memang terjadi. Cinta itu memang suatu yang sulit dimengerti. Datang dan perginya tidak pernah diketahui. Kita juga dulu telah merasakannya. Betapa berat halangan yang merintangi di depan kita. Namun dengan cinta dan keyakinan, kita melangkah terus. Kanda harap Dinda tidak terlalu keras. Kita bisa membimbingnya. Kalau memang kita bisa mengarahkannya dengan baik, maka setelah dewasa kelak, Jaga Paramudita akan berpaling kepada orang lain. Sebab saat ini cinta di hatinya adalah suatu yang mentah. Dia belum bisa menyelaminya secara menyeluruh. Tapi Dinda harap Kanda juga jangan melepaskan diri dari semuanya ini. Karena Dinda yakin Kanda akan lebih banyak tahu tentang semuanya daripada Dinda. Tapi Kanda rasa Dindalah orang yang paling dekat dengan putri kita. Dindalah yang seharusnya memberikan pandangan. Kanda akan membantu Dinda. Dan Kanda rasa Jaga Paramudita akan merasa enggan dan malu kalau Kanda terus memberikan pandangan padanya. Bagaimanapun, anak kita adalah perempuan, dan dia akan sedikit tertutup pada Kanda. Bahkan mungkin dia akan lebih terbuka pada Paman Jantuk. Karena selama di dalam gua, Paman Jantuk pasti telah begitu banyak memberikan kebebasan padanya untuk berkata-kata. Oh ya, Kanda. Kalau memang putri kita berjodoh dengan Kayan, apakah kelak akan Kanda restui? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.